Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yuqadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Amin. Lan mugi-mugi kacatheta menapa salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah, sehingga kula panjenengan sedaya saged nampi tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para rawuh, para sedaya, saderengipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas sami'ul 'alim. Innaka antas sami'ul 'alim. 'Allimna min ladunka. 'Allimna min ladunka. 'Ilman nafi'an. 'Ilman nafi'an. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana. Allahumma aftah lana. Hikmataka. Hikmataka. Wansur 'alaina. Wansur 'alaina. Rahmataka. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wa wasi' fi rizqi. Wa barik li fi ma razaqtani. Wa ja'alni mahbuban. Wa ja'alni mahbuban. Fi qulubi ibadika. Fi qulubi ibadika. Wa azizan. Azizan. Fi uyunihim. Fi uyunihim. Wa ja'alni wajihan. Wa ja'alni wajihan. Fi dunya wal akhirah. Fi dunya wal akhirah. Wa min al mukarrabin. Ya kathiran nawali. Ya kathiran nawali. Ya hasan al fi'ali. Ya hasan al fi'ali. Ya qaiman bila zawali. Ya qaiman bila zawali. Ya mujian bila misali. Ya mujian bila misali. Salat alhamdu. Alhamdu. Wal minnatu. Wal minnatu. Wa syarafu. Wa syarafu. Ala kulli hal. Allahumma fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun dibicara masalah husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Soal husnuzon dumateng Allah menika wonten ingkang dalanipun ngangge carane wong khusus, wonten sing dalane ngangge cara wong umum. Yang khusus niku husnuzon cukup jaminanipun cukup Allah mboten mawon pun saged husnuzon. Tapi lek tiyang umum iku bisane husnuzon lek wis nampa apa-apa saking Allah nembe saged husnuzon. Nah, ternyata dipuntingali saking dalan pundi kemawon Allah niku mboten nate mboten paring. Niki dalan alasan supados tiyang saged husnuzon. Terus alasanipun tiyang husnuzon niku sepisan karena pancen tiyang niku pun paham dhateng kemuliaanipun Allah, keagunganipun Allah, dhateng sifat-sifatipun Allah. Soal sifat niku mbrentek dhateng piyambake napa mboten niku mboten dadi hitungan. Niku wong khusus. Sing wong umum mboten paham sifatnya Allah sing luhur macam-macam mboten mboten paham. Tapi lek piyambake kelingan, sadar, ngertos. Nggih napa sing ditampi selama niki iku sedaya saking kemurahanipun Allah. Lek saged mboten mengke saged husnuzon. Lha nek niku kalih-kalih pun mboten enten. Keagungane Allah mboten mlebet teng hitungan. Terus nampa kenikmatan ora rumangsa lek kenikmatan niku saking Allah, malah rumangsane lek golek dhewe. Mboten saged husnuzon teng Allah mboten saged. Nah, bagi kula panjenengan sing pun ngaku dados wong mukmin, husnuzon itu suatu keharusan. Bagi wahal asda ilaika wahal awadaka illa husnan wahal asda ilaika illa munalan. Gusti Allah iku ora tau nekakne napa-napa tenggene kula panjenengan kejaba ing barang sing bagus. Lek upama ketok mboten bagus nggih, lek sing kira tampa niki rasane kok ora enak, niku sing ora enak duduk peparinge. Sing ora enak niku atine sing lompo niki sing mboten enak. Wong niku lek pas mboten patek waras, mboten patek normal mboten. Niku nek wong ngomong enak-enak iki dadi ora enak. Isine mung curiga wae. Mergo sadurunge pun enten teng ati rasa mboten enak. Tapi lek wong niku pun kadung mapan, pun kadung enak, iku dilokne dipisuhi ngoten niku mboten krasa dipisuhi. Kadung akrab ngoten niku nggih. Suwi ra cethuk, cethuk niku sing metu bisik bisuane. Akhire kapan teko? Iki ora mantep. Niku mergo sing mapan atine. Nah, kula panjenengan nggih ngoten nampi napa-napa kang Allah niku lek atine pun mapan. Niku nampi perkara sing menurut wong umum niku mboten enak. Niku lek ati mun mapan iki dadi enak wae. Enak wae. Mula sanga niku husnuzon menika dipun supreh saking sedaya tiyang. Artosipun setiap hamba utawi tiyang sing ngaku dados sambane Allah, dia harus berusaha untuk bisa husnuzon. Kultu dawuh sapa ingsun, ingsun Syekh Ibnu Abbad. Wa husnul dhanni utawi husnul dhon iku yutlabu disupreh menawa abdi saking kawula ing dalem urusan apa? Urusan apa mawon? Urusan dunya napa urusan akhirat niku kudu yakin, kudu husnul dhon nek Allah mesti maringi yang terbaik. Fi amri dunyawi ing dalam urusan dunyane abet, wa fi amri akhiratihi ing lan ing dalam urusan akhirate abet. Niku kudu husnuzon. Pun sawu jenengan pingine dadi pedagang sukses. Nggih, dadi pedagang sukses. Nah, gari-gari Gusti Allah nibakno panjenengan dadi tukang tambal ban. Nggih, upamane ngoten. Niku mboten kok berarti sampean didadekne tukang tambal ban niku terus Gusti Allah niku cetil kalih sampean mboten. Sampean tetep kudu husnuzon bahwa posisi saya tumiba dadi tukang tambal ban itulah yang terbaik untuk saya. Nah, ngoten. Kanten pinter-pinteran ngego. Posisi yang sudah saya terima ini mampukah saya ego untuk manfaat barokah artinya bisa bertumbuh, bisa tumbuh, bisa berkembang menjadi modal kebaikan hidup dunia akhirat. Kan tujuan itu istilahnya wong saat ini skala prioritas. Wong urip sing diprioritasnya apa? Penak apa selamat? Selamat. Ben? Sing di penak apa selamat? Selamat ta nggih? Dadi mbangane kowe dadi wong sugih tapi ora selamat. Kalau ya lung dadi tukang tambal ban selamat. Lah terus tukang tambal ban selamat. Selamat itu apa ta? Maksudnya tidak ada banyak gangguan. Upama sama dadi wong sugih, niku ngelelerno awak sithik ora rawani. Kamar mesti dikunci, omah mesti dikunci, dikunci rangkep pirang-pirang. Pagere dikunci. Omahe dikunci, kamare dikunci. Iya ta nggih? Dene dadi tukang tambal ban sing buka 24 jam ora usah kunci, dumbar keleleran ngene tenang, ngoten lho. Lha niku artinya apa? Harga kenyamanan hidup dan ketenangan itu bagi tukang tambal ban sangat murah. Oleh Allah diberi kemurahan, ngoten lho nggih. Wis ora usah kangelan. Golek satpam ora usah tuku kunci, kowe tak paringi rasa aman. Aman itu sakjane aman itu lagi namung rasa mawon to. Wong nyatane sing wis dikunci rapet kecolongan ya pirang-pirang. Nggih. Wis dikunci rapet iki lho, kelangan ya pirang-pirang. Ora usah dikunci aman ya pirang-pirang. Oh, ternyata yang namanya keamanan, rasa aman itu yang penting. Soal keleleran atau gak keleleran itu anggere masuk keleleran nek rasane aman ya rasane aman Mas yo rapet ning jero kamar dhewean gane sing ganggu lek rasane wedi nggih Pak nggih wedi ngene nggih. Nah dari sini sebenarnya kalau kita paham modele Gusti Allah nyelehne napa-napa prioritasmu ki apa? Prioritasku keselamatan. Lah sing jeneng selamat ki apa? Ya selamat iki jenenge yo ada sangka rubido. Lah carane ada sangka rubido carane piye? Lah soal cara aja kowe sing mikir. Soal cara iki Gusti Allah pinter banget. Ngoten. Iya nggih. Nek dipikir nuwun sewu lho. Anak kucing nika ora enek bijane, ora enek bukune kok ya. Itu iso dadi kucing gede-gede. Lah masa ya anak wong ki ora iso dadi anak wong gede-gede ngoten nggih. Jadi lek delok kenyataan napa sing terjadi wae jane wong ora perlu kok suudzon karo Gusti Allah niku mboten perlu. Lah terus pundi penjelasane terus pundi? Amma amri dunyahu. Anapun soal urusan dunyane abet. Kok iso kudu suudzon niku carane piye? Amma amri dunyahu anapun utawi perkara dunyane abet iku fa'an yakuna moko arep yen to ana sapa abet ana iku wasikon ngandel. Ngandel niku cara kalau sakniki ya ngandel, ngandel maksudnya wis kaya wong duwe jimat ora lak ngandel lho. Kayak sampean duit-duit wis jan ngandel. Ajeng rungok mriki Kediri kok. Nek kalau duit kira-kira 50.000 mesti ngandel lek sampean mesti teko Kediri. Itu jenenge ngandel. Ngoten. Tapi lek dhuwit 50.000 ilang kok malah gak patek ngandel. Lho, cuma kanten dileh mawon. Sikap ngandel sampean terhadap dhuwit niku niku dhuwite sing diilangi atau terus dhuwite diganti Gusti Allah kok entek lho sakjane. Jadi sampean ora ana dhuwit, ana dhuwit panggah ngandel, lek aku panggah iso teko Kediri. Ngoten lho. Maksudnya niku ngoten. Jadi tingkat ngandeli hati terhadap nopo sing saman ping ini, walaupun secara sebab lahir niku koyok mboten ae, terus sampean tetep kudu yakin mesti iso lek Allah ngersani. Wis ta nyekel dhuwit 100.000 rupiah, lek ora iso tok Kediri ya iso ora iso tok Kediri, mergo kewengen. Bila angkutan tok Kediri jam 10 bengi kangelan lho. Ya kangelan, malah nyekel duit 100.000 lho panggah kangelan. Ora nyekel duit lan yo ora ana apa-apa jam 1 bengi lek wayahe tok Kediri panggah tok Kediri mergo oleh nunutan. Gitu nggih. Dalan iku mewah dalan. Lho niku sedaya sing ngatur Allah, mulane sing perlu dindel. Wong kusnuzon dateng Allah niku tegese tasmin di an yakuna wasiqan billahi ta'ala arep yen to ana sapa wong iku wasi kon ngandel billahi kelawan Allah. Ngandel kelawan Allah. Dalam hal apa ngandel kelawan Allah? Fi isolil manafi. Ing dalem tekane pira-pira kemanfaatan wal marofiki lan pira-pira kawelasan. Nekakno kemanfaatan lan nekakno kawelasan pitulung niku Allah iso liwat sembarang kalir. Liwat wong iso, liwat kanca iso, liwat sapa iso. Lek Allah pun napa ngersane isalul manafi', nekakno manfaat, nekakno kawelasan ilahi maring abet, maring menungso min ghairi kadin kelawan tanpa kerepotan wala sa'in lan tanpa lumaku kangelan piha ing dalem manafik lan marofik au sa'in utawa lumaku khafifin kang enteng ma'zunin kang diizini syariat piha ing dalem sa'in wa ma'jurun lan diganjar alahi ing atase sa'in khafifin jadi nyambut gawe setitik mawon. Tak Gusti Allah nekakne manfaat itu saged. Mun nate kula critane nggih. Enten tiyang niku teng Jombang. Enten tiyang teng Jombang niku namung niku lho beto timbangan badan sing diinciki terus enten nangkone niku. Enten tiyang ngoten niku mumpun sepuh tiyang. Iku sing mlebu teng kantor nggih. Timbang-timbang rakyat mboten umum to ngoten nggih mayar to nggih. Sa'yin lumaku kofifin kang ringan. Ini juga makunya ringan. Mboten abot-abot. Gila? Tapi nek niatnya bener, ini juga maksudin. Diganjar kali Gusti Allah. Mereka ngewangi wong akeh, ngewangi nimbang gajan. Insya Allah diganjar ini. Ini juga wayahe karo Allah Ta'ala ini kemanfaatannya cukup, ini cukup. Teman bayang ya. Yang bayang laku mulai kayak gini jam itu, warso jam kali siang. Niku sing ngidek timbangane piambak niku nek wong 200 ana nggih enten. Kira-kira saidekan iki kaya dhuwit 200 rupiah, 100 rupiah. Ki mboten ngregani piambak iki. Sak welase sing niku. Nek mayar lho, dhumo teniku putrane lho. Saged dhuwit kuliah lho, Pak. Lha saestu niki, niki tiyange tesih urip, Pak. Nggih. Niku tengene lek Gusti Allah niku kersa nekakne. Niku jane kemanfaatan lan pitulungan niku saged dumugi ing pundi-pundi. Cara didelok tata wadah salah timbangan badan mawon napa to manfaate. Tapi ternyata lek niku nek diku dalan iki dadi dalan. Sedina 10.000 lak sak wulan ya 300.000. Iya ta? Mun kathah timbang sing sarjana nganggur ngentekno rokok tok nggih. Kalah kali sing niku. Nggih. Wis sarjana wis berarti wisuda rokok nyatong Pak Pak rokok mak rokok kalah-kalah sing niku. Tapi niku lek diangen-angen nggih. Nggih. Dalan niku mek wae dalan ngoten. Lan mboten kena dhewe matematika kok nggih. Maksudnya lek wong duwe potensi ngene engko hasilnya rezekine ngene mboten mesti. Nggih. Kata sangat tiyang pinter rezekine cumpon, kata sangat wong tanda tangane ora iso rezekine akeh ngoten ya kurang-kurang. Iya lho nggih. Lah nek ningali niku ampun kesusu-susu udan. Lah ngono Gusti Allah kira adil lho, aja ngono. Sing mbok golek iki wujude dhuwit apa nikmat sing muncul saka dhuwit. Dadi lek yang ngenangen, menungso sakniki niki lho. Sing digolek niku jane jumlahe dhuwit apa nikmat sing muncul saka dhuwit. Nikmat sing muncul saka duit lah apa bisa lagi budu lah muncul lah nikmat liane duit itu kok raisa kan? Sakit sakit mawon lo jalan liane duit itu pirang-pirang nah, cuma pulang jadi kan kadung baltuk tirunal hayatat dunia ini lho. Sembarang kalir diukur dihitung menurut duit itu lho mara. Jadi kemungkinan liane sing saja ini tersih kakak ini itu tekar-kar bisa lah dibumpet di ini kok yang didawah seakan-akan tidak ada jalan lain kecuali selain itulah ternyata duit yang pisan karena Allah dibungkat pisan itu yang marah ya kiri hati buatan jembat orang isa khusnudan datang Allah betul bihaidulah ya butuh yang dimaksud usaha lumaku sing enteng sing diganjar ini apa? Bika itu layak butuh kelawan sekirane ora kelangan ora pot bu ngabet. Apa zalika mengkono usaha mau ora pot saya aneng suwici-wici minaflin saking ibadah sunat wala fardin dan orang ibadah fardu. Gula ikhtiar nyambut gawe niku sing ringan-ringan mawon, sing sekirane orang ganggu salate, sing wajib niku orang ganggu ibadah-ibadah sunat. Butuhe lak ketentreman. Wong kowe nyambut gawe dulu jam 7 esuk sampai jam 7 bengi lek atimu gak tentrem ya apa gunane? Iya lah, jadi nyambut gawe nggih golek sandang pangan, umumnya wong lak ngomong gak ngoten. Golek sandang pangan. Lah nyatane nyambut gawe duwe tuh pirang-pirang taun nyandange ya ora tau, mangan ya ora tau. Wong sing diitung duwe, tahe terus gunane apa? Nek ora patek nyambut gawe rite lek nyandang mangane ternyata cukup lah ya arep apa? Gitu lho, sing penting niku sing dienggo patokan aja sampai ninggalno ibadah fardu lan ibadah sunate. Lek sakit ngoten terus pundi? Payujibu mongko bisa nekaaken. Lahu maring abet apa zalika mengkono-mengkono. Usaha mau bisa nekaaken sukunane ing antenge ati, warohatan lan kepenak pikol bingung dalam atine abet wa badane lan badane abet. Fala yastafizu mongko ora. Napa istilahnya? Fala yastafizu mongko ora ngilangaken. Apa hu ing abet apa talabun goleki? Memayahaken hu ing abet apa talabun golek manfaat? Wala yusiju lan ora nyusahaken hu ing abet apa sababun golek sebab. Kelangan sebab ya ora bingung, ngerti lho nggih. Kelangan sebab ora bingung, kelangan kesempatan golek ora susah. Mergo sing dienggo pedoman ora soal sebab, ora soal goleke, tapi Gusti Allah wis jatah niku. Lha niku lek mboten atine mapan tenan ya angel. Rungu keterangan ngenten mawon kadang pun nolak dhisik alah. Oh, apa mbele kece kok omongan ngono kuwi. Ora macul ya ora mangan lho. Dadi niku dadi sampe macul iku sudah di Gusti Allah. Nggih lho nggih. Sakit terjadi ngono lho nggih. Wah, iki ketrak dhewe ora iso buka tokoku ramangan aku. Dadi kaya-kaya toko iso dadi Gusti Allah. Artinya menentukan mati dan hidup itu kaya-kaya duduk Gusti Allah. Padahal nek jamaah ndek ya sering muni lho. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yuhyi Gusti Allah sing uripna wa yumit Gusti Allah sing mateni. Nek pancen jatah entek ya dipateni mbek Gusti Allah. Nek sik diuripi mesti oleh jatah. Dadi lek enten wong kok mati niku ora kok mergo apa-apa, pancen jatah ning donya wis entek. Nek diuripi terus entek jatah liyane. Iya lho nggih. Masya tampun buat nyambut gawe lah salah wis apa to manfaate. Bahasane wong manajemen sudah tidak produktif lagi. Lah piye wis pikun jompo. Dijak omong ya wis gak nyantol. Ning rumah sakit wis bolak-balik malah entek biaya. Ya wis ngono lek pancen jatah isih urip iki panggah urip ae. Piye to nggih? Wong sing cukup produktif, sehat-sehat wong. Lah ngoten niku lek jatah wis entek mbok bisa Allah ya dinteki. Nek ndelok TV ya moro-moro ilang ngoten mawon. Gitu. Ndelok TV kadung dukung bal-balan jagone siji ne tibae kalah ngoten niku. Ora jantunge ya moro mati ning dhuwur kursi. Itu lagi pirang-pirang. Pancen jatah wis entek ora kok mergo produktif mana ora produktif. Lha nek jane lek pun kulino mikir sing ngoten niku nggih. Jane ya ora perlu lah curiga karo Gusti Allah, gua urip ge gak uman jaminan ngono ya ora perlu lah. Mutah dijamin. Sampeyan niku pokoke isik manggone ning donya mesti dijamin nek Gusti Allah. Tapi yo wae kok ya. Iku bae masyaallah dan sesel-seselane nanti opo ndang ngelepeh. Lah yen mobil iki wis rada ora patek genah niku. Perseleng niku iso ngelepeh. Perseleng arep diwene perseleng 3 4 papat iso krek-krek-krek ngene ngelepeh arep mau munggah. Ya kalau sampeyan dijak munggah aja nih. Jak munggah supaya mantep dengan Allah. Waktu itu alatnya setengah mati. Panggai cik. Ya rana, ya rana. Tapi lek kira-kira rana terus duit tidak lancang. Waktu itu pakai jaluk mana ya. Wiridan ya wiridan. Tapi itu baru wiridan yang kira-kira mau besar saja dah. Duit. Pakai asing panteng duit. Gitu gitu. Semarang ya kenyataannya waktu itu. kula jenengan ndeloke sing wadah-wadah kenyataan-kenyataan. Lah wis tak jajal lho Mas, kenane aku ya wis nuruti saran sampean kuwi lek bengi teko tahajud, ya tak tahajuti. Lek awan poso ya wis tak pasani. Kataman Quran lanang wedok sak bojoku ya wis tak kandhani. Ngono iki ya panggah ditagih. Dadi perkara sing mestine cara rega niku sak ndure didukno regane dipadakno karepe dhewe sing sekedar nutut perkara dhuwit meniku sing marai. Sajane dijak munggah niki mboten kawaten. Apa sing mbok delok secara wadak selama iki? Sing secara wadak mbok delok kuwi manfaati, secara wadak mbok delok kuwi madharati. Gitu lho nggih, dhuwit manfaati. Lek dilokne wong ditagih utang madharati, lha ngoten to nggih? Seakan-akan ditagih utang wong itu kaya sesuatu yang sangat berat dan itu sudah menghancurkan segala-galanya. Sementara dia itu utang Gusti Allah orang nyaur santai-santai wae. Jadi kan utang itu lu kawanan terus orang salat subuh, nah pedine apa kaya pedine wong ditagih bang. Bang mboten. Padahal niku utang Gusti Allah. Sampeyan diutang Gusti Allah salat subuh urung nyaur ora wedi belas. Tetapi lek duwe utang bank wayah ngrit, napa sauran angsuran kreditan tanggal 30 tanggal selawe ora duwe duit kok wis bingung kuwi setengah mati. Mbok lek salat niku kurang 3 jam wis bingung waktu apa arep salat kok ngono. Nek kira-kira lek arep salat kok iso bingung kaya ngono, kira-kira kreditan bank sampean wis beres. Tak jane ngoten gak jane, tapi wong dijak ngono kuwi angel mbok. Terus kalau panjenengan jane lek purun ngangen-ngangen sing saestu. Mun tak samane fellowship ya, Mbak. Sama nangen-nangen piyambak masing-masing iki. Jenengan dahar dinten ping 3 esuk sore awan bengi. Lebih diangen-angen. Niku cara diperhitung sing tenan sing bener-bener ngoten. Niku jane napa sing sampean dahar, napa sing sampean sandang, napa sing sampean kisare panggonan papan. Niku jane sing nyukupi sinten. Bener. Asline ngoten nek sampean ajeng gedhekno awak ya lek tuku sik to. Ora soal tuku lan ora tuku. Tuku ritek nek sing tukang gawekno omahmu ki purik ora gelem gawekno piye iso. Ben. Artinya apa? Keahlian untuk bisa membuat rumah. Itu kan kamu tidak punya. Yang punya kan Pak Tukang. Pak Tukang kok punya keahlian itu sing mari kan? Gusti Allah. Lha terus mari ngono lek diangen-angen. Lha mung perkara dikek lembaran sak mono lho. Kok Pak Tukang gelem cringklur masrah natah maku omah sampean sedina niku. Niku lek sing ngereh diduk Gusti Allah napa nggih saged. Ben. Ya jare sakniki nuwun sewu. Jadi kan sing nyoto niki niki Pak Hari nembe bangun. Terus pemane tukang-tukang niku kudu beralas ben dicetoki Pak Hari dhewe nang pemane. Napa mboten terbengkelai? Mengapa kok terjadi ketundukan? Orang yang punya keahlian nukang kok gelem manut sampean nuruti karep sampean aku gawekno omah lho kok gelem. Sing gelemno niku lho sinten? Ayo. Nek duit lah ngono. Lek sing gelemno duit coba. Berarti lek sing gelemno duit berarti sing iso gawe omah lak wong sugih to. Nyatane lak mboten. Iya ta? Niku soal panggonan, soal panganan coba. Jenengan kok iso nuwun sewu ngombe wedang enek gulone. Ki gula niku legi. Sampeyan apa tau rumangsa gawe gula? Manfaate gula sampean rasakno, tapi sampean sama sekali tidak pernah bergerak berpikir tentang gula. Lek wong niku kemanfaatan kudu digoleki dhewe. Ya berarti sampean kudu nandur tebu dhewe, kudu nggawe pabrik gula dhewe. Alangkah sulitnya hidup ini. Toh selama ini Allah tidak mempersulit itu, dibuat mudah. Sampean tidur aja pagi-pagi. Ora-ora bangun tidur ya ana kopi, ana gulane. Padahal pagi itu sampean sama sekali sampean urung muter pabrik gula. Nah, ngoten niku jane Gusti Allah gawe gampang apa gawe angel? Gampang. Gak gampang, lo mesti gak terima aja, cek curiga tu sahaja Gusti Allah. Saman, non saya kemana sih ngomai kuto? Kek lahan sawah orang ono, mestinya wong kuto gak oleh mangan beras. Ben, Gila. Tapi karena kemurahannya Allah, justru beras yang apik-apik itu yang makan wong kutho. Gedang yang apik-apik, blotor-blotor yang makan wong kutho. Sing elek-elek itu dipangani wong desa. Mergo wong desa itu ngoten iku modele. Gedang sing apik-apik gawe ning kutho mergo payu lah. Barang lho, kok ngemara-mara ning atine wong-wong mbek bisa dintik ngoten iki lho. Dintik duwe kecenderungan. Lek barang sing apik gawe ning kutho, lek barang sing bures-bures, gedang sing rada ada semuanya kuis tinggal di rumah ae. Kok moro-moro Gusti Allah membentuk pengadatan pasar, pengadatan pasar ya, yang baik-baik dibawa di pasar dan itu cepat laku, yang jelek-jelek gak bisa dibawa ke pasar karena sulit lakunya. Sing muter pengadatan waktu itu sudah uang, ayo jajal, sing muter uang jajal, siapa sing ngomandu? Pagar Allah, nah itu sudah nyata-nyata. Manfaat bisa kamu rasakan karena Allah yang ngatur. Ya kok enggak percaya lek Gusti Allah sing nekano manfaat iki lho sakjane mun sewu lah. Jene budile utek iki sak pira. Wis blak-blakane lah nggih, dibudul-budul ya wis piye ngoten. Mungkin yo budul tenan. Wong tangi turu. Bukan ra butuh hiburan, butuh bunga. Lah tangi turu terus dia aja koyok anakmu, pak, ani pak, ngunewe seneng hatimu lho. Tukulnya seneng itu baik mayat. Apa kamu tidak kamu lihat bahwa anak pelo juga bapak itu sudah jadi hiburan. Sing dadek nong lho kulo sapa. Kok enak wong sing ora terima apa gak golek hiburan kudu mlayu nang Jakarta. Delok rono terus kudu gandung wedok ayo lho kok ora regawe men. Kok sing mbok pandang wong urip enak ya orang-orang yang seperti selebritis itu ya lah. Sama nek delok selebritis ya kebliduk sampean. Selebritis wong susah kabeh nyatane do mati nomo. Nggih. Nggih ta? Ya mereka jadwal hidupnya itu luwe tegang katimbang panjenengan. Jenengan itu tandang gawe kulite kegore sithik ora apa-apa, tapi lek artis masalah metu kukul sitok ini susah kaya wong kepaten bayi. Bisa itu nih tu, gimana? Mengenai ni dari satu sisi Allah itu sudah sangat adil. Menungsa ni orang yang buatan paham. Kemanfaatan dan pertolongan itu datang dari mana-mana. Nuwun sewu, tak jadi uang ni tu sing marai saurep malah sing karo Gusti Allah digawe wolak-walik. Sing nguripi malah musuhe, aneh ya. Sing nguripi sih musuhe. Lha kok padha taman apa nyono? Tek sing gula sing sama nombe niku. Asale saka geni. Iya ta, geni niku lak musuh sampean. Lha niku iso urip mergo enek musuh. Iblis niku lak geni ta nggih. Niku musuh sampean lho. Geni niku. Niku iso dadi kanca. Niku lek sing ngatur Gusti Allah saged kok ngoten niku. Napa sampean yakin to lek beras sing sampean nuntun sewu niku napa enten gelas niku enten isine teh niku sampean napa yakin lek teh niku terus murni ping bolo sampean kabeh sangat mungkin teh itu juga hasil karya musuhe sampean kok oleh kok iso nyampe teng sampean lho sing ngatur Gusti Allah wis saged mawon to dunya niki lek mboten enten elek apik mboten enten asor dukur mboten enten melarat sugih mboten iso berputar. Anak ini berputar berbuatan perjalanan. Rino wengi, alor kidul, tan kulon, panas adem. Niki akhirnya barang sing panas gula sing adem pengen panas. Nah, ini terjadi proses transportasi, terjadi transfer potensi. Wong ngelak butuh ngombe, gitu. Lulus ngombe pelempokan butuh gerak. Lulus gerak keringetan ngelak nih butuh ngombe nih lah. Perputaran dari ngelak ngombe ngelak ngombe ngelak ngombe ini memunculkan banyak pekerjaan. Malah muncul sing jenenge gelas, muncul sing jenenge tremos, muncul sing jenenge macam-macam lagi soal ngombe tok sama daftar terus beribu soal. Pun soal ngombe niku temon, mulai ada aqua, botol aqua, truk sing ngangkut botole sampai bagaimana memasak minuman. Masak butuh kompor, kompor butuh pemanas, pemanas itu apa? Bahan bakar minyak, bensin, LPG. Itu semua kemanfaatan yang diciptakan Allah semua. Buset. Lu mau saya ragu-ragu mau entah. Amun ragu-ragu pun yakin mau lo. Kemanfaatan pertolongan itu setiap saat mesti datang. Mesti datang. Niku kudu diyakin. Supaya mboten ragu-ragu. Niku soal dunia lo nggih, soal teng dunia. Napa malih sampean dugi teng dunia ora karepe dhewe, dugi teng dunia niki enek sing ngunteng ya tanggung jawabe sing ngunteng niku elek-elekane omong ngoten. Kalau sampean mempertanyakan soal proses, apakah selama ini proses yang sampean lakukan itu sudah sesuai dengan manfaat yang sampean terima? Terus jauh, jenengan sing kulirane ngurusi tempe, ngurune sampean mek ngurusi tempe tahu dele, ublak-ublak ngurusi kuwi ya lho. Kok manfaat sing liyane kuwi do teko. Nggih to? Sampean sing ngurusi dele tempe tahu ngoten tawon ta menyang pegawean niku. Lho, kok TV ya iso maro nang omah sampean, radio maro nang omah sampean, klambi maro nang omah sampean, meja kursi maro nang omah sampean. Niku jajal sing marakno ngriku niku sinten? Tapi napa mulai dak wong wek tukang dadi pelayan. Pelayan niku urusan apa? Nun dalah nek pelayan dadi pelayan warung. Ora piring ladeni sing teko, ora piring ladeni sing teko, ora piring ladeni sing teko. Nek urusane mek nikah niku tok mawon. Duh, kok ya klambi iso marang ning dheke. Nggih ta? Klambi marang ning dheke. Lemek turu marang ning omahe dheke. Iup-iupan marang ning omahe dheke. Kok iso? Lha nek wong urip iku krana polahe dhewe, alangkah sulit. Kebisanane dheke mek iso ngurusi tempe. Lah mosok to genteng arep dimblek-blek tempe. Nang temboke kan ululuh tempe. Mboten mungkin. Tapi ternyata Allah menaklukkan tasir bahasa Arabnya. Sakhara lakum. Allah menundukkan semuanya itu untuk kamu. Ternyata terselesaikan dengan cara yang sangat efektif. Napa? Semua dibuat butuh. Sing duwe gabah butuh klambi, sing duwe klambi butuh mangan, sing duwe mangan butuh panggonan, sing duwe panggonan butuh material, sing duwe material butuh kanca. Walah, butuh. Maka tulis Allah sing pemenuhan kebutuhan itu digawe gak padha. Iki isane terpenuhi kudu ana, isane terpenuhi kudu ana, lah akhirnya terjadilah silang. Wa qasamna bainakum. Aku ngedum iku antarane sing liramu kabeh. Dadi wong sing iso urip eksis teng donya niku siji wong sing percaya karo Gusti Allah sing tenanan. Nomor loro wong sing gelem tumandang ngladeni makhluke Gusti Allah. Tak jane niku tok prosese. Pun saniki urusan akhirat. Urusan akhirat terus pundi lek Gusti nuntun teng Allah ben ora putus asa. Mosok wong bolak-balik amen dosa amen duwe pun jlebut amen kebluwak ae wis. Aja putus asa ngono. Gusti nuntun kowe karo Gusti Allah. Wa amma amru akhirati ana pun utawi urusan akhirate abet. Iku fa'an yakuna mongko arep ento ana sapa abet ana iku qawiyar rajai kuat pengarep-arepe. Harapannya begitu kuat, optimis sekali dalam hal apa? Diqabuli a'malihi as-shalihah ing dalem ditrimone pira-pira ngamale abet as-shalihah kang bagus. Wa taufiyati ujurihi lan sampurnane pira-pira ganjarane abet ala ya ing atase amal shalihah. Tapi dari tawabi yang dalam omah ganjaran wal jazailan tiwales. Artinya apa? Perbuatan kecil yang baik sekecil apapun, amal soleh sekecil apapun, harus kamu yakini bahwa itu akan dibalas oleh Allah sebanyak-banyaknya. Ojo mbak sepelek nih. Alah, selawatan ini sungguh dong, caranya gak tau. Nggon koyo kula niki mboten mungkin Pak, mboten bakate. Wong kula niki maksiat ben dina ora mesti. Wong barang putih kuwi ya. Barang putih kuwi enak andeng-andenge ireng sithik ana malah dadi pantese kok. Ya kan? Artinya untuk bisa menjadi baik, itu kadang-kadang itu alur seluruhnya aja di baik ya. Kok apik sak pojokan ngono liyane sing elek katut apik kabeh. Ya kan? Enak grup grup orkes. Jadi ku sing ayu mek biduane tok. liyane iki pesek-pesek selayu biduane tok. Iku sak grup katut oleh duit kabeh. Ngamal sampean niku esuk sore awan bengi niku jane ya akeh eleke, tapi lek iki ana apike sithik wonten niku niku insyaallah liyane iso Singapura. Niku kudu diyakini ngoten. Ben semangat ora kok tuh ora-ora salah lek model kowe wis ora iso dadi wong apik. Bakatmu ya bajingan e, aja ngono sing dadi Gusti Allah duduk kowe kok. Kowe sing mutusi. Napa? Lek saged husnudzon ngoten, artinya bahwa harapan amalnya diterima, bahwa amal yang kecil kayak apapun akan dibalas oleh Allah. Niku fayujibu. Fayujibu mongko bisa nekaaken. Bisa nyebabaken apa? Apa lahu mare abet apa zalika mengkono-mengkono husnudzon. Bisa nyebabaken al-mubadarah tak ing cepet-cepet limtisalil amri maring nuruti perintah wa takdir lan ngakeh-ngakehaken min amalil birri saking amal bagus. Kalau orang bekerja itu penuh harapan dan yakin, iki mari kerja rono iki Sabtu sore, lek kerjaku gedhe tenan Sabtu sore kok oleh bayaran. Niku semangat. Tapi lek Senin-Senin niku bayarane cuk sok Sabtu. Alah wis rada alat mergo harapane kaduan. Gitu nggih. Niku khusnudzon sing rendah lho niki nggih. Khusnudzon sing rendah niku ngoten. Wah, aku lek salat oleh ganjaran. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa ora kok berarti wong ngarep-arep ganjaran niku elek mboten nggih. Bahwa umat jini usul kaum terus gak oleh ngarep-ngarep ganjaran. Betul soal niku sing tadi soal bahwa sing penting hati ini sik panggang gantung teng Allah lek ganjaran niku sing maringi Gusti Allah itu lho sing penting. Ojo kok terus kebuntel ganjarane. Bahwa ganjaran itu datang dari Allah itu harus diyakini. Ngoten. Lek sakit ngoten sesuai terus pundi? Biwujudi halawatin kelawan wujudi manis wan tibatin lan ngalap enak waladzatin lan tegesik kelazatan wanasatin lan terengginas. Niku indikasi ya wong niku lek atine husnuzon teng akhirat terhadap Allah soal urusan akhirat niku ngibadahe terengginas, ngibadahe rasa manis, ngibadahe rasa nikmat, ngamale semangat. Semangat niku mergo husnuzon. Bahasane sakniki husnuzon apa optimis atau lagi. Sampeyan mawon teng pasar kira-kira gak optimis oleh badhe gak wegah budal. Yo. Lha mulai usum rada udan ngeten. Bakul-bakul bakso, bakul-bakul nganu nek udan ke jam 2 awan. Wis gak duwe raja, gak duwe husnudzon. Ya wis gak sida budal mawon. Tapi nek jenenge husnudzon ala, wis bismillah mlaku. Ujatane mlaku ya mlaku. Iki yo panggah oleh rezeki panggah. Ngoten. Saya istuwa ni kulak bom ni kuku sunudon, tapi ni kuku sunudon tena. Bon, niki, napa? Posisi nengi, posisi sing kudu di kusunudon ni kalian menungso terhadap Allah ni kusisi urusan akhirat, nomor kalian urusan dunia. Kaji memperkuat niki, wonten setunggalipun jauh. Waqad qala teman-teman jauh, sapa Yahya bin Mu'ad, Syekh Yahya bin Mu'ad. Dawai pun terus mendi. Autakur roja'i roja'ul abdi li robbihi wa asdaqul dhununi husnudzanni billahi. Pengarep-arep sing paling kuat. Autakur roja'i utai luwe kuate angen-angen arep pengarep-arep iku roja'ul abdi pengarep-arep kaula li robbihi maring pangerane abet. Sama nek duwe gantungan pengarep-arep. Pengarep-arep itu cara jawane kaya nyagerno. Nyagerno, cara ngene apa? Jagakno. Jagakno lho. Wong jagakno sing paling mantep. Kuwi lek sing dinggo penjak sing dijagakno niku Allah. Sampeyan jagakno kok jagakno liyane Allah. Niku tetep sik fisik-fisik. Mungkin iya, mungkin. Tapi lek sampeyan jagakno kok jagakno Allah mesti pas. Nek ora pas, niku sing ora pas nek sampean dhewe sing gak jagakno. Nek lek sampean jagakno niku kok temenan teng Allah mesti pas. Lah saestu niku. Niku mun kata, wong Jawa lek karane mandi unine dhewe. Bahasane ngoten, mandi unine Jadi wong sepuh-sepuhin kata semua. Wes pokoknya aku nyuwun yang pangeran wes iki sengsara tangguh dhewe ae anakku tuwe ora usah melu-melu. Keturutan yang kata. Iya lho. Bapake mbae SD ora tamat. Sarungan serembang-serembang lek ning sawah ya celanane komprang bopak lumpur, sawah ombo lho. Niku krasa sengsara, niku sumpah ning atine dhewe. Demi Allah tenan tak sumpahi tenan sok anak putuku saja sengsara kaya aku ngono. Ben aku dhewe ae. Ya mboten dilalah putrane ya dadi wong sing penak urip. Dadi saiki wong sing dopenak-penake jodoh kemlelet. Iku ngono sumpahe mbae. Iya lho nggih. Niku saya estu niku mandi ning dhewe. Niku jenenge rojak namanya. Rojak terhadap Allah. Nek ajeng tingkat nabi nggih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku mun gantungne anak turune di pasarane Gusti Allah. Anak turune di pasarane Gusti Allah pun terserah jenengan sing atur. Sementara anak turun kula kabeh dados kawula panjenengan. Niku ternyata nggih dituruti kali Allah. Nabi-nabi sakbare Nabi Ibrahim itu sedoyo anak putune Nabi Ibrahim. Tak ajeng telakon pewayangan sing oleh wahyu makutha rama niku jeneng. Janaka nggih to nggih. Delalah sing putune Pandhawa 5 niku sing iso dadi ratu Parikesit iku putune Janaka. Mergo Janaka niku leh mantep nek bisa Allah tenanan. Niku lek teng pewayangan ngoten. Lah nek teng kenyataane kathah kok. Wong niku mantep ngoten ya dadi. Sing mare ora dadi ora patek mantep. Wong niku mandi keng unine dhewe, uni niku niat. Teko niate dhewe. Lek niate tenan ya teko. Lek ora teko berarti niate gak tenan ngoten to lho walikane niku. Tak pikir pikir mosok kalah karo orang-orang. Orang-orang niku kadung mlebu teng ruangan ngene niki. Niku piye bae karo dalan, carane metu piye kadung mlebu kok. Niku pencolat, pencolat, pencolat, pencolat. Ya bae yakin lak iso metu. Ya ngawak orang-orang pencolat dok natap tembok balik nang pencolat dok natap tembok. Niku yakin ngono niku. Sesene sing nyaponi ya metu nggih. Niku orang-orang metu nggih. Masa masa kalah ngono nggih. Dadi wong niku sajane kudune kudu kuat pangarep-arepe teng Gusti Allah. Wa asyakul zununi utawi jujur-jujuri penyono iku husnudzoni nyobagusi penyono bilahi kelan Allah Ta'ala sama nek pengen nyono sing paling apik lan cocok karo penyono niku sing iso nyocoki penyono sama nek bisa Allah tok sama nyono iki lho wong apik ora mesti sama nyono wong iki wong apik diapusi sama tapi lek sama nyono ning Allah bisa Allah apik aku mesti ditulungi Allah cocok mesti ditulungi Allah. Ramadan. Anane kula sampean ketiban elek ya mergo sampean nyono elek dateng Gusti Allah. Paham nggih? Jadi piye ngene iki? Diomongne iki penake ra karuan tapi kok ngeplekno niku ya kaya wong ndeleh benang teng dom, angele ra karuan. Sepele to nggih, nglebokno bola dilebokno teng dom niku. Pekerjaan sepele tapi ternyata itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Niki dia mulai penak kesenudan nggih, kesenudan. Tapi ya pas ngaji kaya iya-iya kebar ya mbo. Niku setunggal wae nggih, dados tiyang sing harus kesenudan teng Allah niku dalam apa? Soal urusan dunia utawa urusan akhirat. Kerkali-kali kedah kesenudan dateng Allah. Terus dalam hal beberapa kejadian ada banyak posisi, banyak hal. Sing kula panjenengan kedah husnudzon napa wa min mawatina wa min mawatini husnudzon billah lan iku setengah saking panggonan husnudzon billah taala alati kang layam bali kang ora sak mestine lil abdi kedue kawula panyukari kau yen to misai sapa abet ku ing husnudzon pihak ing dalem mawatin au qatus sadaiti utahe pira-pira wektune kesusahan. Niki sing penting malih. Niku ora secara umum, dunia akhirat lah umum mawon. Tapi ada beberapa titik kejadian yang justru husnudzon itu harus segera didatangkan. Tidak boleh enggak husnudzon. Napa? Ketika susah. Wong niku lek susah, aja pisan-pisan keterucut. Gitu nggih. Aja pisan-pisan keterucut ngomong, kok ngomong. Atine niku duwe kerentek elek dhateng Allah. Niki sangat berbahaya. Wong ketekan kesusahan kok sampai atine keterucut, ngoleh-ngoleh ini ngoleh-ngoleh elek. Niku naudzubillah, niku bahaya banget. Apa meneh ibu? Bun sewu, ibu susah perkara anake nakal. Aja pisan-pisan keterucut. Nyeblek anake karo bocah kok nakale ngene. Lah ini anake sapa to iki lho? Bocah iki jane ora patek nakal, tapi krana mae sing ngomong dhewe bocah kok nakale ngene, mandi tenan dadi cah nakal tenan. Mergo pawetune omongan bocah kok nakale ngene, iku berarti tenjuru wis mulek. Lah suudzon dateng Gusti Allah, seakan-akan jalan untuk jadi baik itu sudah buntu. Nggih ta? Sampai dia sendiri menfonis ora iso dadi cah apik lho. Sing ponis mak e dhewe. Lah mengko mak iku lek omong mandi. Mane akhire anake yo nakal tenan. Lha sampai anten unen-unen napa? An-nisa wa imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanita itu baik, maka negara juga baik. Kalau wanita itu rusak, negara juga akan rusak. Mereka apa? Sing ketitipan swarga iku wong wedok, Pak. Jenengan niku aja kemlelet dadi wong lanang. Mugo sampean isane ming titip. Sing gembul lanang wong wedok. Wong lanang mek titip tinggali lunga wae to nggih. Wis nangkem sih to. Cara elek-elekan omong. Sing angkrem wong itu artinya apa? Yang membentuk watak, membentuk budaya, membentuk kebiasaan anak itu tiang putri. Mulanya tiang putri harus baik. Nah ukuran baik itu pakai nopo. Nah baik itu ya nganggo ukurannya Gusti Allah. Tiang putri kus selalu suzon terus karo Gusti Allah. Mikirnya gak cepet, lah mungkin putra-putra ini gede cepet apa? Nabi Musa ini kuwi iso dadi Nabi Musa. Niku mergo ibuke Nabi Musa kusuruh kan datang Gusti Allah. Mergo zaman semanten usume bayi lanang dipateni Firaun. Lah Nabi Musa, ibuke Nabi Musa kusuruh kan kali Allah. Alah, wis terserah Gusti Allah ora mosok Gusti larep nyelekakna anakku. Celocul dibuat ning kali, ternyata malah selamat. Niku mergo kusuruh kan datang Gusti Gusti Allah. Jadi lek nemu kesusahan aja malah suudzon. Lek nemu kesusahan harus cepat-cepat husnuzon. Aja sampai suudzon. Niku mungkin insyaallah cepat pikantuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu saged mapakne ati, saged selalu husnuzon dumateng Allah Subhanahu wa taala supados saged gayuh ketenangan, kebahagiaan kan sejati dunia ngantos dumugi akhirat. Monggo kita tutup kan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala wa sahbihi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fina ma huwa lita fi mazidah wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن بيته الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.